Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Muka surat berapa? Ya? 39 Fiddaraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, hadis ke-12 sifat amanah akan hilang sedikit demi sedikit. An Huzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu qal haddasana Rasulullah sallam hadisaini qad ra'aitu ahaduhuma wa ana antadirul akhar. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة ثم حدثنا عن رفع الأمانة فقال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجل كجمر دهرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء ثم أخذ حصاة قد فدهرجها على رجله فيشبه الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا حتى يقال للرجل ما أدلده ما أضربه ما أعقله وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت لئن كان مسلما ليردنه على علي دينه وإن كان نصرانيا أو يهوديا ليردنه علي ساعي وعمل يوم فما كنت أبايع منكم إلا فلانا وفلانا متفق عليه. Artinya, daripada Huzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, katanya Huzaifah, Rasulullah SAW pernah memberitahu kami dua buah hadis mengenai dua kejadian yang akan berlaku. Yang pertama sudah saya lihat, sedang yang kedua saya menanti-nantikannya. Rasulullah SAW memberitahu bahwasanya amanah itu turun ke dalam lubuk hati orang-orang yang tertentu. Kemudian turunlah Al-Quran. Maka orang-orang itu lalu mengetahuinya melalui panduan Al-Quran. Dan mengetahuinya melalui panduan As-Sunnah. Selanjutnya Rasulullah SAW menceritakan kepada kami tentang hilangnya amanah. Lalu beliau bersabda, seseorang itu tidur. Sekali tidur, lalu diambillah amanah itu dari dalam hatinya. Kemudian tertinggallah bekasnya seperti bekas yang ringan sahaja. Kemudian ia tertidur pula. Lalu diambillah amanah itu dari dalam hatinya. Maka tinggallah bekasnya seperti lepuh di tangan, menggelembung di tangan dari bekas kerja berat. Seperti menggunakan kapok atau cangkul. Jadi seperti bara api yang engkau gelengkan dengan kakimu. Kemudian menggelembunglah ia. Dan engkau melihat ia meninggi, padahal tidak ada apa-apa. Di ketika Rasulullah SAW menceritakan hadis ini, beliau mengambil sebiji batu kecil, batu kerikil, lalu menggelengkan batu dengan kakinya. Kemudian berpagi-pagi jadilah orang ramai berjual beli. Maka hampir sahaja tidak ada seorang juga pun yang suka menunaikan amanah. Sampai dikatakan orang bahasanya di kalangan Bani Fulan, di kampung yang tertentu itu, ada seorang yang sangat baik, memegang amanah, sangat terpercaya, dan orang ramai mengatakan, alangkah tekunnya dalam bekerja, alangkah indahnya pekerjaannya, alangkah pula cerdik otaknya. Padahal di dalam hatinya, sudah tidak lagi, tiada lagi keimanan sekalipun, hanya seberat timbangan biji sawi. Maka sungguhnya telah sampai masanya. Saya pun tidak memperdulikan manakah di antara kamu semua yang saya hendak bermubayaah berjual beli. Jikalau ia seorang Islam, maka agamanya lah yang akan mengembalikan kepadaku. Maksudnya agamalah yang dapat menahannya daripada khianat. Dan jikalau ia seorang Nasrani atau Yahudi, maka pihak yang bertugaslah yang akan mengembalikan kepadaku. Maksudnya jika dia seorang Nasrani atau Yahudi, maka orang yang memegang kekuasaan memerintahlah yang dapat membantu aku untuk mendapatkan semua hak-hak aku daripadanya. Adapun pada hari ini, maka saya tidak pernah berjual beli dengan kamu semua kecuali dengan pulan dan pulan, yakni orang-orang yang tertentu sahaja. Demikian terjemahan hadis tentang amanah seperti yang kita dengar tadi. Keterangan hadis-hadis ini riwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Keterangannya pendek saja. Jadi kita dengar daripada hadis yang telah dibacakan tadi, ceritanya tentang amanah. Amanah yang semakin hilang di akhir zaman sedikit demi sedikit. Daripada satu umat yang sangat kuat berpegang dengan amanah, sekarang telah bertukar menjadi satu umat yang amanah itu tidak ada harganya lagi di dalam masyarakat. Hampir kata pada segenap orang, daripada bawah ke atas, atas ke bawah, kiri ke kanan, pecah amanah. Pecah amanah ini maknanya tidak amanah, tidak amin, tidak kepercayaan. Diberi kepercayaan, pecah amanah. Pecah amanah ni bukanlah hak kerja jabat saja. Takut kita faham pecah amanah. Pecah amanah, orang makan gaji je. Hamba tak makan gaji, hamba. Hamba beli lembu je. Tak ada pecah amanah. Dia ada pada segenap segi kalau kita tidak ada ilmu. Sebab sebenarnya kita ni semua memegang amanah. Allah Ta'ala amanahkan kita turun ke muka bumi sebagai khalifatullah, sebagai manusia makhluk yang istimewa yang sanggup memikul amanah, yang mana amanah tersebut tidak dapat dan tidak sanggup dipikul oleh lain-lain daripada makhluk. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ard wal-jibali fa'abaina an yahminnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami lentangkan akan amanah, iaitu tanggungjawab memikul tugas untuk menjalankan akan ketaatan dan perintah Allah di muka bumi, ke atas langit dan bumi, kepada bukit-bukit. Semuanya berasa berat, tak berdaya nak pikul amanah Allah ini. Dan disanggupi tugas ini oleh manusia. Innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya sebahagian daripada manusia itu adalah zalim, lagi pula jahil. Yakni orang-orang yang apabila dia diturunkan ke bumi, Allah Ta'ala bangkitkan sebagai manusia yang terpilih, makhluk yang istimewa, mereka ini tidak ingat lagi amanah yang dipertanggungjawabkan ke atas mereka. Beragama ni satu amanah dah. Bukan maknanya kita bila kita pegang barang orang baru amanah. Dah. Agama ni satu amanah. Orang yang beragama dia amanah. Orang yang tidak beragama tidak amanah. Masa Nabi SAW masih kecil, masih muda, belum lagi dilantik menjadi Rasul, orang gelar Nabi ni Al-Amin. Muhammad mana? Muhammad Al-Amin. Al-Amin maknanya orang percaya belaka, yang kepercayaan. Kalau tinggal piti 1,000 nak pergi musafir, orang tak tinggal ke orang lain, tinggal kepada Nabi. Walaupun belum jadi Nabi. Sebab bila balik musafir, walau orang banyak, lama masa sekalipun, 1,000 dia tak berubah 1,000 juga. Tak kosek. Ini amanah. Digelar Al-Amin. Bagaimana ada nama apa ni? Nama Amin. Amin maknanya apa? Mana Amin maknanya yang kepercayaan. Muhammad Amin nama. Molek lah. Yang kepercayaan. Nampak? Tapi ditangkap pula kerana rasuah. Nama Muhammad Amin. Nampak mana ke dia? Kalau perempuan dia kata Aminah. Perempuan yang kepercayaan. Aminah. Dia ada termerbutah. Aminah. Kalau laki-laki nama Amin. Nampak? Kalau perempuan Aminah. Buh nama. Maknanya perempuan yang dipercayai. Molek bubuh. Nur Aminah. Nampak? Ataupun Aminatuddin. perempuan kepercayaan agama. Macam mana? Aminah. Mana yang amanah? Nampak? Jangan buang Aminah waduk dah. Waktu balik awal. Suatu hari Nabi SAW sedang duduk sedang memberi ucapan kepada para sahabat. Cerita tentang amanah. Maka datang seorang badui. Seorang badawi dia mari. Neh. Jadi Nabi duduk mengajar, duduk ceramah, duduk khutbah ni dia pergi sapuk lalu. Dia kata mata sa'ah. Bila berlakunya kiamat? Bila kak kiamat? Nabi tak layang. Nabi masih memberi ucapan. Tanya pula, Nabi tak layak. Akhirnya sudah memberi ucapan, Nabi berpaling dan berkata, Aina sa'ili, aina sa'il anisa'ah, di manakah tadi orang yang bertanya tentang hari kiamat? Maka laki-laki badawi ni pun, dia kata, Ha anaza ya Rasulullah, akulah yang tanya tadi, bila berlakunya kiamat? Maka Rasulullah SAW menjawab, Iza dhuyya'atil amanah, fantaziris sa'ah. Apabila disia-siakan akan amanah, maka tunggulah saat berlakunya kiamat. Bila disia-siakan akan amanah, tidak dipertanggungjawabkan akan amanah yang telah dibebankan, maka itulah tanda berlaku dekat berlakunya kiamat. Maka tanya pula badawi ni, kaifa idha'atuha, macam mana cara mensia-siakan amanah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab dengan jelas, idza wusidal amru ila ghairi ahli, apabila telah diberikan satu tugas ataupun dipikulkan suatu amanah ataupun suatu pekerjaan kepada yang bukan daripada ahlinya, fantaziris sa'ah, maka nantilah akan berlakunya kiamat. Jadi setengah daripada yang khianat ini, iaitulah apabila kita serahkan sesuatu pekerjaan kepada orang yang bukan ahlinya, maka disitulah disia-siakan amanah. Kerana salah daripada orang yang tukar serah tadi. Apa jua bidang, kita tak boleh, kita nak lantik seseorang, kita nak peratah dia, nak serah pekerjaan, nak wakilkan sesuatu perkara, dia bukan ahli di dalam bidang itu. Tak boleh. Nah. Kalau orang yang tukang seming, kita suruh ukur atak. Dia tukang seming, tak pandai atak. Tolong kau kira banyak mana kau atak, ambil nak tukar atak ni. Kira lah banyak mana. Tukang min kata tak mandat. Kita bukan bagian atas. Bagian semin boleh. Dia tu dah biar tolong. Takkan tak pandat. Aku tak kenal dah orang lain. Mu seorang yang aku nak bagian tukang ni. Tengok juga dah. Kata tukang semin ni kata makna. Tak apalah beli sikit-sikit pun dulu. Dah tak pandat. Nak kabarkan aku dah tahu. Beli sikit-sikit dulu, waktu tak cukup tambah pula. Dak ni bukan nak beli, nak tahu bilangan banyak mana pasal dia kekek tanya ni. nak lagi tak nak tahu apa ping, nak tulis lambang orang. Dak tulis dak cok. Ada apa? Kabar 30 ping, aku rasa 30 ping. Kau 10 kaki. Lepas tu buat habis 14 ping. Lepas tu bazir, itulah. Contoh, nampak? Bukan ahli, tak jadi pekerjaan. Dia kena ahli dia. Walaupun benda tu mudah, tak usah kata benda agama. Benda-benda yang besar, benda-benda yang remeh-temeh. Guti ambuk je. Kita orang tak pandai, kita suruh guti juga. Guti yang ambuk aku malas nak pergi kedai tu. Benda berlagu orang. Tak pandai guti, guti yang nak aku pandai boleh. Aku pere. Biarlah, nak suruh juga. Nak suruh juga duduk lah. Habis tu big. Debit bekeng. Jambu. Baru dia tahu. Pada apa punah jahannam, takut habis ni. Macam magat skuter jadi. Tapi nak marah pula. Dia kata, sebab tu lah. Dia nak marah pula benda muak rambut aku jadi gini. Aku kata, dah kudak mana ni? Nah, nah suruh juga. Pasal bukan ahli je. Nah, jadi tak payah marah bila kita telah menyerahkan satu tugas kepada orang yang tidak layak, dosa kata benda. Dosa bunyi, dosa kata apa, pasal salah kita. Nampak? Dia tidak layak kita serah. Ila wusidal amru ila ghairi ahli. Bila diserahkan satu tugas kepada yang bukan ahlinya. Jadi kita tak nak bunyi, oh, 30% apa naik, pagok, no. Ya bunyi, dia mu bakar. Nah. Aku dah bakar. Nah. Bunyi pula dah, berlebihannya kali. Nah. 30% ke tak? Nah. Kalau korum ada, naik 2% je. Aruk lagi. Itulah. Apa juga. Tak pandai, kita serah juga. Walaupun orang yang tidak ahli tu dia minta sangat, jangan beri. Nak. Dia bukan ahli, nak juga. Nak juga, nak juga, tak jadi. Nah. Kalau tak pandai semelih, tak boleh makan. Gosok, sekor kubat. Nak. Kalau ikan kayang sekor, tak apa. Kumpah sekor. Nampak? Tak boleh makan, jadi bakar. Dia kena ahli. Tak usah kata nak jadi pemimpin. Nak jadi Tok Imam, nak jadi apa-apa tugas-tugas yang besar, nak jadi Qadi Mufti, nak jadi Hakim Mahkamah Syar'i, dia kena ahli. Kalau benda remek, awak jambang, bapak tak pandai kita disubuh kau buat, dan kau kaki tengok, terbalik jambang. Mana? Itu jambang. Sebab tu dia dikekang dia. Tetapi dalam masalah yang sangat tinggi, masalah agama, kita kisah kepada bukan ahli. Ini fantasi di saat. Tunggulah saat kehancuran. Kita tunggu ni. Pada salah dia, kita telah menyerahkan urusan-urusan besar. Urusan-urusan yang berkait dengan negara dan pemerintahan kepada orang-orang yang tidak amanah. Orang yang bukan ahli, maka silap kita lah. Maka kerosakanlah akan muncul. Bukan yang lain. Bukan dimolek jadi. Rumah itu di mana? Amanah yang sangat penting. Dia kata terang hadis ini menunjukkan bahawa sifat amanah akan hilang secara ansur-ansur dari kalangan muslim. Asalnya orang Islam ni orang yang bersifat dengan amanah. Dan kita kena melazimi sifat amanah. Di antara sifat-sifat rasul kita, iaitulah amanah. Maknanya kepercayaan. Lawan bagi amanah ini adalah khianat. Maksud amanah ini amanah pada dunia dan akhirat. Dunia pekerjaan, perniagaan, jual beli dan seumpamanya. Amanah pada agama, tidak melakukan yang haram, tidak melakukan apa yang dilarang oleh agama. Itu amanah. Maka kita sebagai umat yang mempunyai Nabi Al-Amin yang bersifat dengan amanah, mesti juga melazimi sifat amanah. Berpuluh-puluh kali Nabi berpesan tentang kemestian dan kepentingan amanah itu ada di dalam hati tiap-tiap orang Islam. Tetapi apa yang telah dijanjikan oleh Allah adalah tetap berlaku juga. Akhirnya orang Islam sedikit demi sedikit mereka berubah daripada satu umat yang sangat amanah kepada umat yang sangat khianat. Khianat pemerintah kepada pemimpin, kepada rakyat. Rakyat khianat kepada orang atasan. Orang atasan khianat sama-sama dia. Rakyat sama-sama rakyat. Adik-beradik khianat sama adik-beradik. Puak saudara khianat sama-sama anak saudara. Ini menjadi lumrah dia. Dalam segenap hal, kepercayaan, harta benda, wang. Tak ada amanah. Tak ada amanah dah. Nak. Wak kerja ke apa semua ke. Tak ada amanah. Nah. Kerja hak banyak tahap tinggi. Kontraktor hak juta-juta. Tak amanah. Hak bawah pula, kelas maknanya, erik lembu. Tak amanah. Nah. Habis. Bila lagu tu tak ada apa-apa. Jadi porak-poranda masyarakat. Sehingga sampai suatu saat nanti, orang yang dianggap baik untuk menjaga amanah pun telah khianat pula. Siapa orang yang tak munasabah, pecah amanah, pecah amanah. Orang yang patut jadi tempat bergantung masyarakat, pecah amanah. Ha? Orang nak gantung dia, tak sakira lah, dia ni orang duk harap sangat, pecah amanah. Tidak amanah sesama manusia, tidak amanah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak kita adalah amanah. Harta benda amanah. Wang ringgit, pekerjaan semua amanah. Walaupun kita dah akad sumpah, saya akan menjadi orang yang amanah. Dah, tetap dah wajib amanah. Dah nanti kita bersumpah. Nah, wajib, sifat amanah ni mesti dilazimi. Kerana kalau tidak amanah, sudah tentu khianat. Satu sifat mazmumah yang sangat dicela oleh agama. Begitulah gambaran masyarakat kita hari ini. Ramai daripada kita terpedaya oleh seseorang yang pada zahir nampak boleh memikul amanah, tetapi sebenarnya ia juga telah berlaku curang, sehingga saling tidak boleh mempercayai. Nah, siapa dikata satu zaman nanti orang tanya kat mana dekat rumah orang baik-baik, kampung ni ada. Oh, kampung ni tak ada orang baik. Ya, kampung orang baik dinu dengar ada seorang ujung sungai. Apa gitu akhir zaman. Nak cari orang baik payah. Nah, zaman dulu nak cari orang jahat payah. Nah. Rumah mana ke? Rumah mana ni hok buat zina? Tak ada orang kampung ni. 40 tahun tak ada seorang zina. Neh, sebuah negeri 2-3 kali ia berlaku. Nah. Ni habis kapung berzina. Habis kapung berjudi. Neh, jahat belaka. Nak cari hak baik. Barang-barang mahal, dia memang jadi kau lama kau payah. Ni barang mahal dia ni. Barang murah banyak. Nak. Mata kalau hak zamruk, hak ada gerang, hak ijar tua molek, tak ada reyok sikit, dia tak banyak. Dia sikit je. Dah kalau orang beli, kau sikit. Dah kalau hak murah, murah banyak. Ma, berapa mata ni? Mata ni pilih lah. 30 tih 5 riyal. Pakai jual tasmin, gorka. Nah, hak tak ada harga. Jadi barang-barang asli semakin pudar, semakin hilang, semakin payah. Nah, ini cerita dia. Orang yang ahli masjid dah tidak amanah. Tok imam tu dah amanah, dah licaya. Dalam tok imam dah. Nah, mayang subuh-subuh hari orang lain tak bangun, dia bangun dah. Nah. Bong juga saka. Patut tak boleh ke dia, bang? Boleh ke dia? Nah. Patut boleh kanak saudara ni wak guana, boleh ke dia? Tok imam. Terbila tu kau nama buku bank. Macam-macam ada. Nah. Boleh tukar nama. Nama tu nama. Namanya nama-nama orang lain. Dia boleh buat dia tu jadi nama kedua. Ditukar bawa erik hak sakit ni wagi di bank, hak sakit ni setujulah. Dia suruh dia kata kalau tak tukar bu dak buang nama si pulang ni apilah kita mu gigi. Jangan dia nak ketek dah fikir baru ni. Nah, apa nama kita ada dulu sementara ni? Licin boleh dia. Nah, ana wak kan. Kalau dalam bab agama, payah. Nah, payah. Kalau bab harta lain macam, sungguh. Ni kata berat. Kalau rosak agama, rosak. Rosak dunia, tak rosak lagi agama. Nah, kalau agama tak canggih, habis punah kita. Tapi kalau dunia tak canggih, boleh tahan kira lagi. Nah. Dalam suatu hadis, riwayat Imam Hakim, Nabi SAW pernah bersabda, awalu ma yurfa'u minan nasi al-amanah. Awal-awal barang yang diangkat daripada manusia sifat amanah. Ha, mula-mula sekali akad iaitu sifat amanah. Wa akhiru ma yabqa as-salah, dan akhir sekali tinggal sembahyang sahaja. Nah, akhir sekali tinggal sembahyang. Wa rubba musallin la khaira fi au kama qala. Dan betapa ramai orang yang sembahyang tidak ada kebaikan baginya. Maknanya amalan-amalan yang baik yang dikerjakan pada awal-awal Islam, pada zaman keagungan Islam, dia semakin hilang apabila bertukarnya zaman. Nah, dan kita berada pada akhir zaman, zaman yang di mana mula-mula diangkat amanah, kemudian diangkat berbagai-bagai lagi benda sifat-sifat yang baik yang tak ada orang dah lagu tu. Akhirnya sekali orang mempertahankan semayang saja. Ini betul. Diangkat satu persatu. Maknanya angkat ini tidak lagi manusia melazimi sifat amanah. sifat-sifat yang baik. Akhirnya tahankan semayang. Bila semayang saja je, ramalah sekarang ni hok semayang saja, tapi la khaira fih, tidak ada kebaikan. Semayang tak pakar, semayang tak jual halwa, semayang bapak nipu, semayang bapak perapak, semayang nah. Semayang belaka nak nak pergi buat maksiat, semayang. Balik buat maksiat, semayang. Nak pergi nipu orang pun semayang berhenti tu. Dengar rambang berhenti. Nah. Tapi la khaira fi, tidak ada kebaikan sedikit pun pada orang tersebut. Sekalipun sembahyang tunggang-tunggik lima waktu. Nah. Kerana sifat-sifat yang lain tidak dipedulikan. Khianat yang berlaku pada akhir zaman ini tidak lagi dilihat sebagai suatu perkara yang pelik. Yang ganjil kerana ramai orang buat. Dia kita dan ramai buat tak pelik. Gitu. Kalau dulu kau pelik lah. Kalau budak-budak puang pakai kain skirt. Nah, no. Ni tak pelik lah. Nah. Ayuh. Duduk-duduk masjid. Anak pakai kain skirt. Ayuh AJK masjid. Anak seluar ketak puang. Nah. Ayuh benda hari surah, benda hari masjid. Anak rambut celup pula kuning. Nah. Ayuh penolong setia usaha. Anak lelaki main bola luar pendek. Berat nanang ni. Ku anfusakum ahlikum naro. Kan kita seorang. Jaga anak-anak. Jaga diri kamu dan anak. Daripada api neraka. Maknanya jangan buat perkara-perkara yang mungkar. Kerana mungkar itu mengheret kepada api neraka. Kita dan anak isteri kita. Masing-masing jaga. Tapi kita jaga diri kita saja. Lupa. Gantung tasbih dalam kereta berayung. Bang reba. Rali ada. 8.5%. Tak. 12% pinjam riba. Berayung ni. Bukan plastik. Kayu pokak. Kalau orang-orang berok malam celup dalam air, baik. Tak. Ha, hebat ni. Tapi nak kan gantung saja tasbih. Sebagai rupa kereta orang Islam. Ha, malam tu. Tidak boleh. Tidak boleh. Dia tasbih. Nah, pas salam, assalamualaikum, waalaikumsalam, bus bawa. Ini katun tak sebab diikut orang. Jadi jadi trend. Nah, tulis di belakang ni, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, stiker belakang kereta. Nah, tak semayang bus saja. Dia tengok comel, beli je bus belakang. Nah, semayang budak. Nah, nampak guna ke dia. Allahu Rabbi. Jadi banyaklah di dalam Al-Quran, menceritakan bahawanya kita ini mesti menunaikan akan amanah. Amanah dia ada ahli dia. Amanah ada orang yang berhak dengan dia. Tunaikan amanah. Nah, pada segenap pekerjaan kehidupan kita. Ya ayyuhallazi innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha, kata Allah. Wah, hendaklah sesungguhnya Allah memerintahkan akan kamu an tu'addul amanati, bahawa kamu tunaikan akan amanah ila ahliha, kepada ahlinya. Di antaranya, kalau hak orang, hak orang lah. Hak orang. Tak bayar dah, kata bayar dah. Tak bayar lagi, kata bayar dah. Bayar dah, kata tak bayar lagi. Ini tak amanah berlaku. Nah. Toki dia, dia tahulah toki dia buat wakaf. Wakaf lah, orang tengah panggil. Nah. Ha, tak ada surat ni wakaf dah. Tapi dah tak ada surat. Tak? Jual. Ini tidak amanah. Habis putu khairat awan tu. Dalam kubur. Tak? Ha. Dia jual dah ni. Anak cucu jangan main. Anak cucu macam promeng muka. Faham? Tak pernah dikol mayang. Tak? Jual. Dia tahu dah tak kira dia tu. Ha? Wakaf. Cuma wakaf mulut. Ha? Tanah ni wakaf. Surat ni wakaf. Boleh jual. Tak ada apa je. Tak ada apa-apa. Pasal tak ni. Dunia mengatasi segala-galanya. Tak? Begitulah gambaran masyarakat kita hari ini. Ramai daripada kita terpedaya oleh seseorang yang pada zahirnya nampak boleh memikul amanah. Tetapi sebenarnya ia juga telah berlaku curang. Jadi, sehingga pada akhir zaman ni kita siapa tak boleh nak nak suka baik kepada orang. Nah, kerana banyaknya berlaku jinayah. Khianat seperti ini. Nah, hak comel-comel lawa-lawa orang, tipu orang. Kalau dulu nipu orang, doh. Kalau penyamu dulu doh, kalau perapak doh sepanan jahanam ke. Ah, leni comel ni pu orang. Dulu apa pakai kulit sebelah ni tutup mata. Faham? Ah. Pakai kaisang gitu je kalau orang jahat. Golok serta belakang, lari ayam duduk pinggang. Uduh. Muka uduh macam ayam ping. Faham? Leni comel ni orang-orang jahat-jahat. Comel. Orang buat derhaka, orang buat jinayah. Lawa-lawa. Tengok kena takak bagi mahkamah. Heret dipulih. Lawa-lawa dengan pakai kuk. Pakai kuk ni kena gari. Nak? Dia orang kata dia memang bagus. Dia memang baik. Memang dipercayai. Nak? Ha, ni orang tak percaya ni. Tak cakap. Ha. Tak baik miskin. Walaupun jujur. Orang tak percaya ke dia. Orang percaya ni. Pakai baju kufur. Nekta apa semua. Naik masjid. Bapak nipu. 20-30 ribu seorang dia tipu. Kan boleh-boleh ada. Pasal apa? Pasal manusia terpedaya dengan kecantikan zahir saja. Ha, jangan. Dan ni tak boleh tau. Tak? Ha. Dulu sungguh kalau pakai kuk, pakai tar memang beribu lah gaji. Tak? Berebut orang buat. Orang buat natu. Dan ni pakai tar di awal, silap-silap hari bulan, direct selling. Ha. Ha. Jual jam gitu. Eh. Ha. Ingat ke pegawai besar? Tak? Jalan kaki. Eh? Pakai tar dan ni. Jangan kita derah terpedaya. Eh? Bukan saja pegawai kerajaan sekarang ini. Rakyat sesama sendiri pun tidak amanah. Jerang dengan jerang. Suruh pegang anak kucing nak pergi jalan. Masuk dalam rumah jerang. Ambil barang pun semua. Ambil piti. Jerang caya ke dia? Nak? Ha ni. Adik-beradik tipu. Adik-beradik. Eh? Dah ada biasa tu rumah abang, rumah kakak. Masuk tu bik, masuk tu bik. Nampak 100 ya? Tek 50. Ha, adik-beradik tidak amanah. Pekerja pun tidak amanah. Jadi kita ni tak makan gaji tak apa, berasa seolah-olah tidak berlaku jenayah tak amanah. Tak. Kita ingat tiap-tiap dasar kita ni adalah nikmat Allah Ta'ala berlaku. Tangan kita, kaki kita, telinga kita, hidung kita, semua ini anggota kita adalah kurnia daripada Allah dan amanah Allah. Allah Ta'ala amanahkan kita ni, tangan kita ini untuk berbuat kebajikan. Kaki amanahnya supaya berjalan ke masjid. Wagi dengar. Dah. Maka kita tunaikan amanah. Kerana tiap-tiap kita ini akan ditanya. Adakah kita telah menunaikan amanah? Pendengaran, penglihatan kita, hati kita. Nah. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ula'ika kana anhu mas'ula. Ha, sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati kamu, akal kamu, semuanya pasti akan ditanya satu persatu pada hari mahsyar nanti. Ha, berat. Tidak akan gaji dah. Ingat ke dah pecah mana? Kena tanya juga. Mu dengar benda telinga mu aku yang mau 60 tahun. Ha, dengar orang ngajar. Ha. Betul malaikat? Dia dengar orang ngajar. Betul. Lama mana? 3 tahun. Dah baki umur 57 tahun. Kat wayang kulit Pak Doga. Ha, balik awal. Balik. Timbang lah. Ha? Timbang. Mana berat. Ha. Mata aku beri tujuan untuk apa? Nak, untuk melihat cakrawala. Tanda kebesaran ciptaan Allah. Nak, untuk mentauhidkan Allah. Mata awak tengok. Ha? Perkara, benda-benda jalan. Dapat pergi ke surau, ke masjid. Ha? Kaki berjalan ke tempat yang disuruh oleh Allah. Jawab lagu mana? Mata kita ni amanah. Seolah-olah filem yang orang beri kepada kita. Mata ni macam telinga macam ke keset orang beri kepada kita. Mungkin takat lah. Ha? Ha, banyak-banyak mana mu nak pergi recording, mu pergi record lah ni telinga. Lepas tu dipasang balik di hari kiamat nanti. Sudah kerja lah kita. Nak? Kita kerja dengan satu-satu orang. Eh, dia kata awak pergi bawa keset ni, pergi takat lah. Orang ngajar apa semua. Ha, bawa ni. Sewi ni. 200 keping ni. Eh, bawa ni. Mula jabat. Dia tak takat orang ngajar. Dia pergi dengar orang nyanyi, dia tik. Dia dengar orang tengok orang joget, dia pukul gambar. Tak? Lepas tu, hari ke bos jabat pula. Tengok, ha, bersih. Kena buang kerja. Ha, dia kata, bengong punya kerja. Orang suruh takat melayu, takat melayu. Ha, telinga kita gitu kok. Telinga Tuhan cipta supaya dengar orang ngajar. Dengar ayat Quran. Dengar kebesaran Allah SWT. Mata supaya lihat apa yang diredai oleh Allah. Tak? Dah kita pergi pukul benda lain. Nah, mata ni ditengok benda lain. Dan kita kata tengok orang alim lah, mana tengok baru ada 3 tahun 4 tahun tengok, dah berpuluh-puluh tahun umur tengok lah, tengok TV ya. Jawab lah kita, dah mana tengok TV? Tengok TV dah amat dah 60 tahun ya. Dah tengok muka orang alim ada 3 ulang berat pandang kita. Ha tu kata timbang lah mana berat, 60 lawan 3 orang isteri ke benda. Alah lah pada 60 lawan 3 tak. Kan dia timbang mana berat. Kau sikit besar mana pun kebaikan dia, buah atas timbang tak, atas neraca. Kau jahat walaupun sikit, buah kau patut timbang mana banyak, mana berat. Wa man ya'mal misqala dzarratin khairan yara. Orang yang beramal walaupun sebesar zarah, semut yang kecil ada atas timbangan. Yarah mana dia akan lihat, tidak disisirkan. Tak, ada. Wah, begitu juga dengan kejahatan. Jadi, kita akan ditanya, mu tengok benda, aku buya umur mu 70 tahun, 80 tahun. Mu telinga mu dengar benda, 60 tahun, 70 tahun. Dia jawab. Kaki wak pergi ke mana, melangkah ke mana? Kita jawab kaki. Kaki wak pergi tengok bola, bola dia 40 tahun. Main nyadang kau 18 kali. Ha, jawab habis. Ha. Kalau kaki dia sentiasa ke masjid, oh sedap. Seronok. Kawan-kawan dia pun akan gembira. Ha. Kawan aku ni, anak beranak aku ni. Dia hari akhirat. Orang pakat bangga dengan kita. Kalau hak bahan lara, orang tak mengaku lalu. Eh, nak tanya bukan anak beranak aku ni, jauh ni. Tak nak kena dengan aku. Ha. Macam atas dunia kan, kalau orang basah, siapa nak mengaku hari? Padahal anak dara. Kalau anak dara, bukan anak dara mu tu. Oh, agak ke? Ya. Dia ada bau-bau bacang itu lah. Padahal anak dara. Kalau esko, 13 pupu, dia kata sepupu. Sepupu itu tau. Kalau pupu mu, boleh lihat tu. Jadi bila tidak amanah sekarang inilah, bila jadi porak-peranda, macam-macam bala Allah Ta'ala turun dengan sebab masing-masing tidak mengikut amanah. Macam-macam bala dia. Tak, dadah. 10 tahun dah, dah habis. Hak dadah saja dah habis. Ha, daripada zaman heroin, tambah morfin, candu, habis. Lain ni, macam-macam pula. Dah, macam-macam nama ada. Koking ada. Ha, benda lagi. Ha, sabu ada. Mak sabu ada. Dah. Ha. Makin tambah, kurang dah. Ini bala Allah. Pasal apa? Masing-masing tidak amanah. Anak tidak tunai amanah kepada ayah. Ayah tidak tunai amanah kepada anak. Isteri dengan suami, suami dengan isteri. Nah, masing-masing tidak amanah. Cikgu dengan anak murid. Cikgu rogoh anak murid. Dah cik tak apa? Dah amanah dah. Cikgu boleh rogoh anak murid. Kamu kalau kata nak atur tak? Nah. Nah, nak dicaya dah ni. Ha. Tak. Ulama tidak amanah. Jadi habis hukum hakam selerok tabuk habis. Lagi besar orang tu di sisi agama, kepentingannya bila pecah amanah lagi rosak masyarakat. Bila ulama tak amanah, habis. Ulama tak amanah. Ulama ni dia kena memberitahu kepada orang dan diri dia, dia kena amanah. Jangan bini orang suruh tutup kepala, bini dia pada dedaga. Dia baca ayat riba, dia faham? Ah, ha? Riba. Nah, ha, tidak amanah. Dia kabur mana kelebihan akhirat mengatasi kehidupan di dunia ini. Nah, dunia ni barang tak kekal, dia tewas dengan dunia. Nah. Ha. Dia tidak amanah. Dia hanya pandai suruh korang. Hak dia, dia tidak larang diri dia. Nah. Ha. Ripung harta sampai beribu-ribu, berjuta-juta. Dia seorang ulama. Nah. Dia tidak amanah dengan diri dia dah. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Adakah kamu hei ulama-ulama? Ha? Kamu hanya menyuruh orang-orang manusia, ha? Orang kampung masyarakat saja berbuat baik, tetapi kamu lupa diri-diri kamu. Kamu baca kitab. Nah, itu berat. Tempat yang sepatutnya menjadi teduhan kepada masyarakat, ulama-ulama, bapa-bapa alim, mereka ni rebah habis dah. Dalih orang nak tupang berpayu. Dia kerja dunia, hak bawah ni kerja dunia dah. Hak dah reti agama ni. Nah, dia hak pandai tafsir, pandai hadis, kerja ke dunia juga. Tapi punah jahanam habis. Sebab itulah macam-macam masalah sosial kita tengok sekarang ni berlaku, tidak ada obat. Kau paruk ada. Kau lama kau paruk. Kau lama kau punah. Neh, ahli kemolek ada. Ni barang lama, payahlah nak beki. Ha? Sebab tu yang dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang amanah, orang yang pegang dengan janji. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Allah Taala puji orang-orang yang atas amanah, kepada amanah-amanah mereka itu mereka berpegang teguh dengan janji dan menunaikan amanah ini. Orang yang ra'i memeliharakan akan amanah. Ini setengah daripada yang dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita seorang yang amanah, anak-anak kita ni kita kena perhati. Cepat dia berkawan di mana-mana, jangan lock gitu. Buka guk macam buka guk kambing lagi. Tang balik deh, Cik Bing, balik. Faham? Anak kita kan, dia akan ditanya. Di hari akhirat nanti. Tak. Wa kullu ra'in mas'ulun 'an ra'iyatih, tiap-tiap orang yang ada anak dia akan ditanya daripada anak-anak ni. Kita boleh jawab tak? Anakmu guna hak tu, hak sulung. Dah. Memberi dak agama? Mengajar dak akidah ahli sunnah wal jamaah? Dia nak jawab gua ni. Tu hak sulung. Mengajar dak hukum halal dan haram? Benda. Hukum syarak. Benda yang dilarang oleh Allah, yang dilarang oleh Rasul. Benda mana? Benda sunat, benda wajib, benda rukun. Ha, sudah kerja kita. Kita telah pecah amanah kepada Allah. Anak-anak kita telah kita persiakan ni. Ila dhiyatil amanah, bila disia-siakan amanah. Amanah benda yang sangat luas, termasuk juga anak-anak kita sendiri. Jangan lah anak-anak dia ni kena kawal betul-betul. Dah ni lah balik lah, sang suruh balik, suruh balik. Memang budak tu balik, takkan nak tidur tepi jalan, balik lah. Tapi tempat dia kawan penuh jahanam, jadi rosak habis. Dengan sebab kawan ni kalau kita tak jaga, rosak anak kita beli kot dari kecil. Bang telinga kanan, komak telinga kiri, belah uluk-uluk. Tak, ada kema, cari kema. Neh, ha. Selawat pula, marhabah, cukup pala, pemenyok pala-pala. Neh, ha. Bila besar, dah ikut Rasul. Ikut Ronaldo. Ha, bunuh jana. Tak boleh bandek sama anak. Tak boleh lo bandek naik motor, perang-perang. Ayuh pergi isu kan. Ha, pasal apa? Pasal ni, begini, macam ke, lembu kambing beli anak. Ini tak ada hak, tak ada hukum, tak ada agama. Yang pertahak, cukup makan anak-anak, boleh ada sekolah, ada tuition, sehat, kalau sakit bagi klinik. Raya beli baju. Ramai beli anak gitu. Nah, kita ingat kita jadi ayah yang berjaya gitu. Dah, kita pastikan dia menjadi anak yang soleh. Waktu baru betul. Bukan alih, tak alih nak peranak, tapi soleh. Yang baik beragama. Tak sadar syarat, kena jadi ustaz anak-anak. Faham? Biar ada sempadan-sempadan agama. Biarlah nak jadi engineer, nak jadi apa pun. Tak. Tetapi seorang engineer yang beragama. Kerana beragama itu, kita mesti ditanya daripada Allah. Kenapa anak kamu tidak beragama? Berat kita. Nah. Nak suruh anak jadi doktor, tak apa. Doktor yang patuh pada ajaran Islam. Ada masalah. Ni tak wihak dunia saja. Jogok, kerja jogok. Dah besar tua kereta, baru nak suruh mengaji. Masa kecil dah ajar mengaji. Masa kecil lah. Masa kecil ni kalau belajar benda yang jahat, mudah lekat. Yang baik pun mudah lekat. Nah, al-ilmu fi sighar kan nafsi fil hajar. Pengetahuan pada masa-masa kecil seperti pahat di atas batu. Pahat atas batu payah tangga. Nah, batu budak-budak dia mudah mengikut. Budak-budak mudah mengikut. Ni tua dah. Dah tak cang lah sekolah. Nah, kena buang sekolah. Tiga buah sekolah tak terima. Atau pondok lah. Atau pondok. Lecing ni bahan tu. Kasut pondok. Tok guru selas pinggang. Nyewak lari habis hari tu. Nak? Dah tak ada cang lah. Merepok habis lah. Bagi pondok. Dia ingat pusat pemulihan dadah apa pondok. Yok tu beli pondok. Ini menduduk pondok 3 tahun pondok tu. Dah IQ bengong-bengong baru nak tahu ngaji agama. Nah. Cerdik-cerdik je. Kau pondok ni pondok lain. Kita akan ditanya, dosa dah tu, kita mempersia-siakan anak isteri, itu satu dosa. Nah, walaupun kecil, tapi mudarat kepada kita. Kita lebih kita bimbangkan dosa kecil yang kita buat daripada dosa besar orang ni buat. Orang lain buat dosa besar, betul dah. Satu kemungkaran. Tetapi mudaratnya tidak sama seperti mana dosa kita sendiri. Walaupun kecil. Apatah lagi kalau kita mengerjakan dosa yang besar. Setengah daripada dosa besar, orang yang tidak amanah bela anak isteri. Anak tiri tidak diberikan pada pendidikan-pendidikan agama. Tidak dididik secara Islam. Tak boleh. Mendidik secara Islam bukan satu pilihan. Bukan. Dia bukan mata pelajaran pilihan macam SPM apa semua boleh pilih. Tak. Ini satu kewajipan. Barang siapa yang tidak beri agama anak siri dia, dia akan menjawab di hadapan Allah kerana membiarkan anaknya sesat. Isterinya sesat. Kerana bila tidak ikut jalan agama, sudah tentu sesat. Gitu je. Nah. Kafa bil mar'i, kata Rasulullah SAW, isma an yudayya'a man yakutu au kama qala. Cukup dah seorang suami itu membawa dosa yang begitu banyak dengan disia-siakan orang yang di bawah nafkah ni. Adalah. Dah kita pandawi nasi aje wi berah. Topek wi berah anak dia. Nah. Dia kedah basikal awak balik nasi kan noh. Nah, kalau kata anak-anak kita sakit wagi klinik, keling wagi tiga langit tak ada. Nah, Hindu pariah wagi ke anak dia kalau sakit? Dah benda beza? Tak ada beza. Yelek tak ada beza. Sama macam Hindu keling kita. Yang membezakan, seorang bapa yang Islam, dia akan beri pelajaran agama sungguh-sungguh kepada anak dia. Nah, itu beza dia. Keling dia ajar anak dia, ma'rifatullah. Dia ajar tak? Tak. Dah kita, tak ajar. Kalau kita ajar, baru beza dengan keling. Tak? Sini sudah basikal. Ada dia ajar anak dia, ngaji Quran. Biar pandai apa semua. Tak. Dan anak kita, tak ajar tak? Tak. Sama seri dengan anak Cina sudah basikal. Gitu saja. Tapi tak sedar itu. Tak. Tak sedar. Balasannya kepada kita. Gaji. Anak kita nak buat dia. Kita duduk atas tikar. Mati dia. Nak buat dia. Panggil orang. Cari Tok Imam. Tak kerti nak buat. Anak 7-8 ekor. Tak kerti nak buat. Dah ayah mati nak buat gua ni. Nak buat kan dia orang kata tutup mata gitu lah. Tutup mata. Patut lah. Mulut-mulut ke home. Orang suruh jeruk atas dagu. Jeruk tak tekak. Jelai ayah. Faham tak? Ha. Tengok. Kita tengok apa bekah tak tekak ni. Orang atas dagu ni biar lebar sikit. Nak? Biar lebar kain tu terik. Dia kata ikat tani. Dia bahan tani atas tekak. Tengok banyak tak? JKK. Padang ni muka. Nampak? Pasal apa? Pasal kita yang latih dia jadi jahiliah. Kita bukan latih. Nah, berapa anak kita tak pandai agama? Pasal kita tak asuh? Itu yang jawapan dia. Dia dari kecil. Tak cari kita atau anak kita masa kecil. Ha? Dia sekolah Cina. Dia pandai bilang Cina. Pandai. Pasal apa? Pasal kita atau sekolah Cina. Dia boleh bilang, ia secik, pik, cik, nak, kok, lak. Pandai lah. Kita atas anak kita sekolah harap. Mesti dia pandai bilang. Tak boleh bilang lapan 30, lapan 10. Pasal kita yang atas. Ke budak tugis diri. Daftar pun masa jauh satu. Dia daftar sendiri, ambil kad, surat beranak sendiri. Nak, dia potong stek sendiri, ambil piti sendiri. Dia masuk sekolah sendiri. Tak. Wali dia, tukang pilih. Ha, kita yang akan dipertanggungjawab akan kena soal balik pada hari kiamat. Kerana kita yang akan menentukan. Fa'abawahu yahawidani au yinassirani au yumajjisani. Sama-sama dah sebut. Katanya Rasulullah SAW, mu'ayah dia lah yang menjadikan dia Yahudi atau Nasara atau Majusi. Bukan budak-budak tahu apa cek itu. Ikut kita atur. Di atas sekolah Arab, cakap Arab. Atas sekolah Tamil, cakap Tamil. Atau sekolah Mandarin, cakap Mandarin. Sungguh. Entah kita. Sebab tu kita dia akan menjawab segala soalan-soalan pada hari kiamat nanti. Tentang anak-anak. Tentang adik-beradik, kita tak kena tanya. Manakah adik-beradik kita susah, kita senang, kita tak batu, baru kena tanya. Deh. Anak isteri dia dipanggil orang yang bawah tanggungan kita. Kita kena tanya satu persatu. Nah, kita anggap lepas jawab dah. Betul semula kalau ada berasa tak kena kita buat taubat kepada Allah istighfar. Mudah-mudahan Tuhan ampunkan dosa kita yang telah lalu kerana kita tidak menunaikan amanah yang dipertanggungjawabkan kepada kita oleh Allah. Taubat. Nah. Anak yatim satu amanah dalam masyarakat. Anak yatim. Ha? Ayah dia tak ada, mak dia tak ada. Nah, aku cek dah. Bukan besar. Raih hati yang tua dah. Ha. Ha. Okey. Ini satu amanah. Maka orang yang tidak memberi layanan sebagaimana yang dituntut oleh agama, maka dia telah mensia-siakan satu amanah. Itu dalam bidang kuasa masyarakat. Bukan dalam rumah kita. Di luar daripada rumah kita. Tapi kita sebagai penduduk kampung dia ni anak yatim, kita pula akan ditanya. Nah, kenapa dia anak yatim ada dalam kampung mu, dia susah, mu senang dia mari, dia dalam keadaan susah. Dia nak jawab lagu mana? Satu amanah. Nah, pasal apa? Pasal penjaga dia telah tak ada. Penjaga dia mati. Ayah dia mati. Sebab tu dia berat sikit. Bila tak ada ayah macam hilang punca pendapatan. Susah. Tinggal ibu tunggal dah. Buat cetong ibu tunggal. Tak? Sehingga Nabi pernah berkata, man waba'a yadahu ala ra'si yatim rahmatan. Nampak? Kataballahu lahu. Bikullin. Masat yadahu alaihi hasanatan au kama qala. Barang siapa yang meletakkan tapak tangan ke atas kepala anak yatim. Nah, letak satu. Kerana kasihan kepada anak yatim. Ambil tapak tangan buah tapak anak yatim. Nah, rahmah kerana kasihan. Sayang ke dia. Walau bukan anak kita. Fikirkan anak kita ada ayah. Dia tak ada ayah. Sayang ke dia. Tak tangan lagu tu. Nah, sapu ke. Maka Allah Ta'ala akan tulis pahala baginya sebilang rambut. Bikuli sya'ratin masat yadahu alaiha. Tiap-tiap rambut yang tapak tangannya lalu ke atas rambut. Katakan tangan kita masa kita letak tu kena atas 1,000 orang rambut. 1,000 kebajikan dapat. Ha. Hebat ni. Nah, habis kita dah dapat benda lagi ni. Mereka nak hati, mua ayah mua tidak main sini tau. Mua itu ayah mua dia boleh ha. Ha, ni ayahmu tak masih ni. Kepung sedih. Kepung dah lalu anak yatim. Becu kawan tu kepala. Orang suruh sapu. Bahasa jahat tak juga haruf. Boleh ni kepung pada anak yatim. Nah, ni wala dendam itu. Nak buat kepung. Tak buat kepung. Tak buat kaya. Nah, ayah tak ada masih sini. Rapuhnya bunyi. Kepung bunyi. Jadi yang ada kita tengok sekarang ni masyarakat dalam keadaan porok kuanda. Dasar kata satu keluarga yang besar iaitu negara. Keluarga yang kecil dalam rumah. Anak dengan ayah, anak dengan bini, bini dengan anak, anak dengan macam-macam. Tak. Anak panggil ayah, panggil nama je ni. Tak ada amanah langsung. Panggil nama. Tak. Ayah ni nama Dalah. Eh, Dalah. Orang panggil. Panggil nama. Tak. Dia nak suruh orang nak panggil ayah ni. Eh, hey, dia. Panggil. Panggil. Panggil nama. Tak angin. Tak angin ayah. Tak. Tak ada. Bunuh jana ambil. Satu institusi keluarga Islam yang hanya tinggal angan-angan ni saja. Tak ada. Kalau kata ahli keluarga ku, syurga ku tak ada. Nah, ahlu baiti jannati tak ada. Nah. Adik-beradik, ketik, piti, curi, piti ayah. Ayah, piti, curi, piti anak. Anak curi, piti ayah. Beribu bahan mutu, arazek. Menengung ayah. Cari juga kelembu paham ni lembu buat saka lagi. Anak dia pergi jual. Mak pergi jual tu. Kata ayah suruh jual juga. Kata. Ni. Jual. Paham utuh si. Ayah paham piti anak. Macam seleng anak. Ada kok. Dan anak dia boleh raya piti raya banyak. Tak. Dia tengok lah anak dia. 200 lebih boleh. Dah budak-budak aman. Bilang apa. Tak. Balik jalan raya. Bilang. Balik bilang. Ayah lah. Kali ni. 200 lebih jaga kamu. Dah ya dah buat cetong. Waisan tahun tu tak boleh. Anak di sekolah cocoh ni tabung. Oh, buruk bang. Wajib ganti tu. Buat anak. Kena ganti. Dah kalau anak tu halal tak boleh. Dia tak balik lagi. Kalau balik boleh halal. Keizinan halal dia tak sah. Dia tak balik lagi. Kena ganti. Ada anak faham binti anak. Bini faham binti laki. Habis curi dalam rumah. Tok laki pergi mandi lah. Siap. Lepang, bagi cuit. Bagi mandi, siap. 30, 40 kali ambil. Dia dah kabur ke laki dia. Laki tu pergi nak pergi jalan. Pergi makan puluh. Gagal, tak ada skapeng. Tu dah kerja. Jangan main. Orang puan sedap gamuk akan ambil gitu. Kena kabur walau laki kita pun. Kena kabur. Tengok saja dia masalah. Pergi makan puluh. No. Dua tuan rumah makan pulut tak gerak depan pagar ke tu. Dia. Siara dia dah. Nak tunggu gigi kecing dah kecing. Nak main lewur depan bagoi, nak tembok ke belakang bagoi, kawat. Ha, sudah kerja. Nampak gua ni, dah lah, isteri punya macam. Lala kupas tisu, lipat. Nah, ha, tapi tak apalah, darurah. Eh, darurah tak apa. Darurah boleh, boleh buat lagu tu. Kalau salah saja tak boleh. Tobi anak mata punya. Natang salah saja, makan lagi banyak. Ha. Jadi boleh, kalau keadaan gitu, lipat kemah-kemah, nyek-nyek-nyek atas meja, yang boleh buat nampak. Nah? Ha, salam ni dia. Tapi jangan salam kita seorang nampak dia lama dia cerik balik awal. Ha, buat gitu Allah tisu bau tau. Ha. Jadi kita buat ati masa ramai. Kita tengok orang salam, dua tiga keping dah ada tangan takkan dah ramai dah nak pula kecek. Nah. Ha, dia boleh ambil-ambil kita pun piak buat tisu. Nah. Ha. Sekarang dia bilang tengah malam mampu mu. Nah. Tapi sana lah masalah pasal bini. Enggak mengetik. Nah, tak boleh. Dia tidak amanah. Dia tunggu suami ada sama. Dia tunggu masih mandi. Masih tidur. Dia ngakak. Nah. Ha. Ha, minta-minta dah. Dia uduh. Curi belah 10. Dia kena pergi isi minyak. Tak. Suami pun ambil kereta. Isi minyak. Minyak 30. Oh, tak mulut. Tengok. 2% ada. Ha, sudah kerja. Nah, dia ambil dah kebo. Basuh kereta kawan tu. Tak, tak lagi. Dia kata 30 ya. Nak balik ambil rumah, orang tak percaya. Malaikat suami kita ni kedekut, boleh lah curi. Minta beli bedok, beli tepung, beli susu, beli apa, beli gula, tak beri. Tak? Duduk minum kedai kopi apa semua, dia pitih. Minta tak beri, benda keperluan rumah, dia boleh curi itu. Dah? Tengok, utung lah kopang mari ni. Ingat dah? Boleh ketek. Orang bawa bini balik-balik ni balik awal. Mana? Boleh ambil. Tak berdosa. Ini ulama-ulama sebut belakang dalam kitab-kitab fiqh. Curi piti suami yang dia kita minta dah, dia tak memberi. Tapi ingatlah kalau susu 30, ambil 50, balik 20. Jangan pergi bahan selipar pula 20. Dia gitu. Maknanya, agama dan keimanan itu satu perkara yang menjamin seseorang itu dengan amanah. Matulah keimanan itu penting. Bila keimanan kita teguh, nak tauhid kita kemah, maka hukum akan kita patuh. Walaupun tak ada orang. Bila iman itu tak kuat, ada orang saja kita tak buat. Tak ada orang, buat selalu. Nak? Masing-masing kita ingat amanah kita, kita dengan Allah, kita dengan keluarga, kita dengan ayah, dengan orang tua, dengan adik-beradik, semuanya ada amanah. Dengan tugas, dengan kerja, dengan jabatan, semuanya ada amanah. Kalau masing-masing ingat bahawa mereka ini pasti akan ditanya daripada segala yang telah diamanahkan kepada kita, tidak ada kesusahan kepada kita untuk menjawab satu persatu apa yang ditanya tentang amanah kepada kita pada hari kiamat nanti. Nah, itu kena jaga. Hadis yang ke-13, orang yang baik berkurangan sedang yang jahat bertambah banyak. Seperti itu, wallahu alam. Ada soalan banyak. Apakah yang dimaksudkan dengan sembahyang daim yang sebenar? Apa hukumnya menggantung gambar-gambar ulama di rumah? Panjangnya. Apakah merokok itu haram? Ada setengah pendapat mengatakan makruh dan setengah pendapat boleh mengatakan haram. Bolehkah memberi sedikit penjelasan? Dalam bab jimak ke atas diri kita yang sah sebagai suami, kita boleh melakukan apa saja berbagai cara masa berjimak kecuali duburnya. Soalan saya, ustaz, boleh kasih suami? Ini juga ni. Oh, mana pula ni? Jadi soalan ni tentang oral sex. Yang ketiga, wang ataupun harta anak yatim boleh tak dibuat atau digunakan untuk mengadakan majlis tahlil? Saya bekerja di sebuah shift. Kerja saya hanya standby mencari kerosakan. Mencari aku jangan buat besok. Jika tiada kerja khususnya pada waktu malam, saya dan kumpulan saya bermain 400. Sejenis daun teruk. Bagus. Niat saya untuk mengisi masa lapang dan berhibur saja. Tapi tak, kadang-kadang kami bermain 2 jam je. Dan kadang-kadang sampai ke pagi subuh. Soalan saya, apakah hukum perbuatan saya itu? Hasil wang gaji saya dapat, adakah haram untuk diberi makan pada anak-anak dan isteri? Dengan perbuatan saya itu juga, boleh tak saya menjadi imam membawa makmum untuk sembahyang di tempat kerja? Baik. Apa yang dimaksudkan dengan sembahyang daim? Daim ni perlimaan Allah Ta'ala daimun. Mereka itu atas sembahyang mereka itu daimun. Hak sama orang ingat daim, kau tak tanya sini. Neh, daim ni pokok ayah ping ni mengaji ni. Solat daim, solat daim ni. Neh. Jadi orang-orang kapung ni banyak dah hak terpedaya dia panggil solat daim. Solat daim ni dia katalah, dak tak ada rokok, tak ada sujud, tak ada berdiri macam kita, tapi solat dalam hati. Nampak? Sebab tidak dah boleh nak jadi daimung, sentiasa kekal. Mana kekal? Dia kata 24 jam semayang. 24 jam semayang mana boleh rokok sujud. Maknanya semayang daimun, nampak? Semayang daimun ini maknanya semayang orang dengan menggunakan hati saja. Ini ajaran sesat. Nah? Maksud ayat ini, orang-orang yang kekal jaga 5 waktu semayang. Walaupun dalam waktu rajin, dalam waktu malas, tak tinggal, tak curiak, tak culah. Tidak jadi 5 turun jadi 4, tayang rajin 5, tayang ada mesyuarat tinggal 3. Bukanlah betul. Neh? Yang sebenarnya. Neh? Jangan kita percaya maksud solat daim, iaitu solat dalam hati saja, semayang niat. Kerana dia kata daim, sentiasa kekal 24 jam semayang, tak boleh nak buat rakaat sujud, hati semayang bukan. Tapi maksudnya, daimun di sini, orang-orang yang mereka itu kekal mengerjakan solat 5 waktu sehari. Tidak malas, tidak mengurangkan sedikit pun daripada 5. Itu yang telah diiktifakkan oleh ulama-ulama tafsir. Apa hukumnya menggantung gambar-gambar ulama di rumah? Masalah gantung gambar-gambar yang bernyaut. Ada berlaku khilaf di kalangan ulama-ulama. Ada yang kata gambar sekerat boleh, gambar tak sekerat, gambar penuh tak boleh. Tak. Tapi kalau patung tak boleh lah. Patung dia bukan gambar, dia berbayang tu. Yang berlaku khilaf ni pada masalah gambar. Deh. Jumhur ulama mengatakan bahawa gambar manusia yang sekerat pun adalah haram. Deh. Dan sebahagian kecil di kalangan mereka ada yang mengatakan harus. Deh. Digantungkan gambar yang sekerat yang kalau diberikan roh takdir kata tidak hidup. Deh. Muka saja sekat dada mana hidup lagu tu. Deh. Dan pada kemudian gambar-gambar ulama pula di dalam kitab tafsir Rawa'iul Bayan ada menyebut sebahagian daripada ulama yang berkata harus menggantung gambar-gambar yang ada maslahat pada agama. Maka di antara maslahahnya dia kata adalah gambar-gambar orang alim. Neh. Ini yang kita dengarlah, tafsiran dia. Huraian daripada guru kita. Kitab tafsir Rawa'iul Bayan. Karangan Syekh Ali As-Sabuni. Dalam membacakan kitab ini, guru kita kata di antara maslahat itu iaitulah gambar ulama-ulama pemimpin umat Islam. Neh. Maka dibenarkan. Nampak? Tetapi janganlah letak sekiranya sampai macam kita letak gambar, maknanya macam orang kapil letak gambar Tuhan-Tuhan ni, jangan. Neh. Jangan sampai lagu tu. Seolah-olah kita puja dia pula. Neh. Setakat nak letak tu letaklah. Jangan sampai hak beradong sangat macam orang kapil dia letak gambar, letak pekong-pekong dia beradong dalam rumah. Dia jangan lagu tu. Neh. Kalau tak mau letak pun tak apa. Kerana ada khilaf. Kerana ada juga ulama mengatakan walau gambar yang maslahat agama pun dalam rumah tak boleh. Kerana hadis-hadis yang banyak datang di antaranya innal malaikata la tadkhulu baitan fihi junubun wala kalbun wala apa benda ni suwarun au kama qala. Sesungguhnya malaikat tidak masuk dalam rumah yang ada di dalamnya orang junub dan ada anjing dan ada apa benda ni gambar, ada gambar, ada patung. Ini daripada hadis-hadis seperti inilah maka ulama-ulama melarang digantungkan gambar. Kalau letak atas latar, letak atas meja, tidak gantung, tidak dibuat sebagai perhiasan, maka dibenarkan oleh ulama-ulama. Jadi dalam masalah soalan ini, gambar-gambar ulama ada khilaf di kalangan ulama, ada yang mengatakan boleh. Jadi orang nak beramal boleh taklidlah. Neh. Lalu gambar kita tu buanglah, tu bukan gambar ulama masalah. Dia gambar-gambar sanding. Nok. Khitmu muka-muka. Kalau lawa dah apa kok. Nah, buang gambar sanding. Teriman dah duduk gambar sanding di rumah. Tiga pak keping gantung. Nah. Misal macam nyakut baju. Taruh rumah. Bukan ada masalah agama. Gambar Kaabah, gambar masjid, gambar ulama boleh tahan kira. Ada orang kata boleh. Habis. Sejam dah. Dah lagi sikit. Hukum merokok itu haram. Apakah merokok itu haram? Dia dua pendapat. Dia ada lima pendapat. Kalau kita tengok setengah-setengah kitab fiqh. Tapi yang masyhur sekarang ni ada dua pendapat. Iaitu yang pertama haram. Yang kedua ada yang menghasilkan makruh. Ya? Ha. Yang mengatakan haram pun betul juga. Kerana dia membazirkan harta. Tak? Ha? Dan pula mendatangkan keburukan pada kesihatan. Yang mengatakan makruh kerana membusukkan bau mulut. Ya? Dan kalau kita perhatilah pada fatwa-fatwa terkini, tak, kebanyakannya mengatakan haram. Tetapi ada sebahagiannya masih kekal dengan makruh selagi tidak menyebabkan mudarat. Kalau isyak jadi batuk lepung-lepung, jadi haram dah. Kalau setakat busuk mulut saja, tidak mudarat, tidak membawa dalam jangka pendek jadi sakit, makruh. Kita tengok dalam dalam website-website terbaru ini, fatwa-fatwa Syekh Muhammad Saleh, fatwa Muhammad Jabrin dan seumpamanya, mereka ini berkisar pada dua pendapat ini. Kalau fatwa itu daripada Saudi Arabia, kebanyakannya cenderung kepada pendapat yang haram. Kalau fatwa-fatwa daripada sebelah Yamani, sebelah Mesir, ada terbagi kepada dua pendapat. Tapi ini dua lah yang terkenal, makruh dan haram. Kemudian soalan tentang apa benda ni, oral sex ni. Tahu? Oral sex. Tahu tak, Ayah Haji? Dah tahu sudah lah. Tanya belaka. Ini berlaku khilaf di kalangan ulama. Ada berlaku khilaf di kalangan ulama. Kerana yang haram dengan ittifaq, iaitu dubur. Yang lain daripada itu diharuskan. Tapi sebagian ulama mengatakan haram menggunakan mulut. Kerana mulut ini adalah anggota yang sangat mulia. Kerana berdalil dengan banyak hadis. Di antara Nabi SAW pernah berpesan kepada kita. Tahiru afwahakum fa'innaha masalikul Quran. Bersihkan mulut-mulut kamu. Kerana mulut-mulut kamu itu adalah jalan Al-Quran. Nak sebut ayat Quran. Nak sebut hadis. Nak sebut perkataan baik. Maka tidak yaliku bihi. Tidak layak dengannya dengan keadaan seperti itu. Kita nak letakkan benda-benda yang yang diluati oleh syarak. Buh dalam mulut dan pulut. Dah. Dia lagi tu. Tapi ada berlaku khilaf juga di kalangan ulama. Kerana dikatakan nisa'akum harsul lakum. Isteri kamu adalah tanah-tanah kebun bagi kamu. Faktu harsakum anna syi'tum. Maka datangilah kebun kamu ke mana pun yang mu suka. Lain daripada hak Tuhan tak benar sudah, iaitu dubur. Maka daripada ini dia kata boleh. Syaratnya jangan ada najis. Ada najis haram sengaja melumuri mulut dengan najis. Nah. Betul juga kalau nak kira gitu. Nah. Betul juga. Isteri kita ni ladang kita. Kok mana nak buat guna-guna pun. Nah. Lain pada hak larang sudah kan. Satu dengan nas satu, dubur tu nas. Hak ni tidak nas. Nah, ijtihad daripada ulama. Nah. Mana mu nak cakup kat mana kau anda? Kau anda mu lah. Aku nak batas gini, batas cekok. Nak? Boleh berlaku. Jadi ni ingat isteri. Kalau boleh janganlah buat lagu tu dah. Jangan buat lah. Nah, pasal salinah doa ni pada hadis ni. Mulut ni masalikul Quran. Tak? Kalau boleh lah. Kalau Allah. Kalau kata dia pun nak buat gua ni. Masalikul Quran ni tepat laluan-laluan ayat Quran biar jadi mulia dia. Tak? Biar batang nyapu bulan-bulan. Harta anak yatim boleh tak buat guna untuk mengadakan tahlil? Tak boleh ya? Harta anak yatim. Tak? Tak nanti yatim lah. Tak yatim pun. Tahlil. Tak nanti yatim. Tapi roliknya bila ayah mati, anak kecil ada lagi. Harta peninggalan ayah tu ambil buat tahlil. Tak boleh. Masa anak ni, dia makan saka. Dia makan saka nak beri kebenaran. Dia tak balik lagi. Tak sah kebenaran dia. Tak? Tak boleh. Tapi tak mesti yatim. Tak mesti yatim. Dia tak yatim. Macam mak mati. Tak panggil yatim. Dia ayah mati yatim. Tak? Dia kalau binatang, mak mati yatim. Macam lembu kan? Mak lima puh. Kena langgar lagi lori. Tinggal anak. Oh, panggil anak yatim. Ya, anak yatim lembu. Tapi kalau manusia, dia kena ayah mati. Baru panggil yatim. Tapi kalau mak mati, ayah ada. Anak yatim tak? Tak. Dia boleh pakai tak duit tu? Boleh pakai tak duit dia? Duit saka bagi dia, mak tadi. Dalih juga walaupun yatim. Ha, dia tak syaratnya yatim. Budak ni boleh tak balik lagi, dia boleh beri keizinan pada nak menggunakan hartanya. Mereka benda yang kita mesti boleh ambil seperti zakat boleh ambil. Ha, dia kecil lagi. Tapi piti dia ada kena keluar zakat. Itu lain, tak nak pilih izin. Nah. Ha. Jadi masalah tahlil ni jaga-jaga sikit, ambil duit orang lain lah. Jangan duit tuan rumah lah, dia dah lelah dah. Mati laki, mati anak, mati ayah, kita pergi khobek pula umur ni 7 malam. Ha no, leceng dah lah mati laki. Bawa beras hadis guni leceng pula pergi kau. Kita lah sepatutnya. Nampak? Sebab tu Nabi Ja'far bin Abi Talib meninggal dunia, Nabi kata isna'un li'ali Ja'far ta'ama. Jadikanlah makanan-makanan kepada keluarga Ja'far. Nampak? Ha, maknanya rumah si mati tu, kita buat pergi makanan. Ha, lepas tu pakat hati. Ha, boleh tahan kira. Ni tanya wak dia mana ni? Wak dia tanya tuan rumah. Tuan rumah kata aku tak kena wak dia. Wak dia tak kena nak buat dah. Oh buat dah. Nasi isi kuning dah. Ha? Dia tu kajau dah. Dia tiga ambil. Ini sekarang dia ratik pula. Allah Rabbi. Tak boleh. Ini jaga-jaga lagu ni. Takut sangat jadi bida'ah dalalah. Lepas tu kerja ni masa kerja yang ada standby apa. Standby ni dia pun main teruk. Main teruk ni dah boleh main. Walaupun tak taruh. Dia benda-benda yang alat itu tidak diciptakan untuk judi. Maka kita main dak judi harus. Kalau benda tu ditujuan buat untuk bermain judi, kita main saja dak taruh, haram tu. Dia panggil alat tu apa benda ni? Alat berjudian panggil. Daun teruk alat untuk berjudi. Ha, dia tak buat untuk main saja untuk judi. Cuma kita ambil buat main saja, haram. Haram bukan berjudi, haram guna alat perjudian. Dilaknat alat-alat tu. Kalau benda tu tidak diciptakan untuk judi, kita main, kita main benda tu. Kita tak berjudi, maka harus. Macam badminton, tak? Bukan orang dicipta sokan untuk berjudi. Kita pun main, tak berjudi. Haruslah. Kita main judi, baru haram. Tak? Ha, tapi kalau alat kau perjudian, macam daun teruk, lepas tu main pusing itu, memang untuk berjudi, kita pun main. Ha? Alat tu saja haram dah. Pasal alat tu untuk berjudi. Itu jaga sikit. Dah? Ha. Ha? Main dang. Lepas tu dia bukan untuk judi dang. Ha? Untuk rehat fikiran. Rehat fikiran ni lama ni main papan dua, dia panggil hobi. Ha? Ha. Kalau turun pagi balik tang, bukan hobi, gila babi. Ha. Ha. Dari jadi wali nikah main-main. Dalam kitab yang Anantul Talibin, orang yang main lama dan main di khalayak ramah, dia kata gugur muru'ah, dia boleh jadi wali, dia boleh jadi saksi. Orang lagu ni. Jadi kalau nak main jam, main 2-3 papang, tidak di khalayak ramah, nusuk-nusuk dalam rumah. Tak? Hmm. Turun bagi balik pang, mukanya macam muka macam wadang ke ni. Nah, jadi alat yang skroh untuk perjudian, kita main saja tak boleh tu. Tak? Kalau alat tu untuk, bukan untuk judi, saja buat saja untuk permainan, boleh bermain. Tak apa. Tapi kalau untuk judi, kita main tak leda. Dia panggil alat-alat perjudian. Nampak? Tak boleh. Nah, ha. Macam catur-catur, mazhab kita ringan makruh. Tiga mazhab haram catur. Nah, mazhab Syafi'i je makruh. Mazhab lain haram main catur.